Media. Coffee's free. Coffee's break. A broad and innovative. Coffee's break. I tell I am super I shake. Selamat sore Mitra Bisnis, Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Yogyakarta ya. Apa kabar Anda di kesempatan sore ini? Coffee Break hadir kembali untuk Anda, dan pastinya tidak hanya saya seorang diri, Dona Oriza, tapi juga bersama biang penasaran, Kavi Kurnia. Selamat sore, Pak Kavi. Selamat sore. Bagaimana mulai ngetik-ngetik lagi untuk bukunya yang mau diselesaikan tahun ini, Bang? Iya. Yeah. Saya juga pengen jadi raja. Oh, raja apa lagi? Kan lu udah raja segalanya. Kan ada yang baru jadi raja nih. Oh gitu ya. Jangan ya, nanti saya demo Anda kalau jadi raja. Gue gak mau punya raja kayak lo. Karena ada kan, sekarang kan udah ada Raja Siregar. Oh. Saya mau jadi Raja Situmor. Dada aja Bang Kavi ini ya. Bang, kalau ngomongin tulisan atau buku yang lagi dirimu kerjakan ini kan, seri-serinya pasti juga ditunggu-tunggu nih sama mitra bisnis ya kan, apalagi yang udah tahu sosok dari Kavi Kurnia. Minggu lalu kita sempat bicara mengenai kaya, sukses, bahagia. Mana sih pilihan ketiganya ini yang lebih penting gitu kan ya? Dan ternyata dari jawaban kemarin, wah macam-macam. Terus ada juga yang pusing, nggak bisa milih gitu kan? Yeah. Hari ini kita ngomongin apa nih Bang? Kalau kemarin udah masalah milih memilih. Nah, jadi sebenarnya kan step pertama, langkah pertama itu dalam kehidupan adalah memilih gitu. Ya kita pilih mau apa gitu loh. Dan hidup itu sebenarnya memang pilihan. Tetapi banyak orang nih yang mengatakan, iya kalau memang kesempatannya ada, kalau kesempatannya kagak ada gimana? Banyak orang mengatakan bahwa tidak selamanya kita punya waktu, punya kesempatan untuk memilih. Kadang-kadang pilihannya nggak ada. Dan kalau sudah tidak bisa memilih, mereka bilang, ya udahlah, nasib. Ya, nasib gue emang begini-begini aja ya. Gitu kan? Iya, jadi misalnya nasib. Tapi kenapa kesannya kalau ngomong, ya nasib gue gini-gini aja, kesannya tuh nasibnya buruk banget, malang sekali. Padahal kan juga ada nasib mujur, Bang Kavi. Iya, jadi sebenar-benarnya, maaf-maaf aja nih ya, banyak orang kalau sekolahnya, kalau kita, orang... kalau kita cerita tentang nasib gitu loh, dan kita bilang bahwa sebenarnya kagak ada itu nasib gitu loh, pada banyak yang marah. Wah, Anda melangkahi Tuhan gitu loh. Jadi mohon sore ini kita jangan bicara tentang Tuhan. Ini tidak ada hubungan dengan Tuhan. Oke. Tapi kalau menurut saya, Tuhan masa mematok nasib kita? Tuhan kan pencipta kita. Tuhan kan yang menyayangi kita. Don't blame him lah ya pokoknya. Ini gak mungkin dia membatasi kesempatan kita, peluang kita, dan nasib kita. Jadi, itu saya menurut saya itu gak masuk akal. Gitu. Jadi, yang kita akan bicarakan adalah strategi gimana kita bisa merubah nasib kita. Jadi, misalnya apa yang dikatakan oleh Lance Armstrong, pembalap yang sangat terkenal itu. Kembali sepeda ya? Iya. Dia bilang, sakit itu sebentar. Kalah itu sebentar. Gitu loh. Derita itu cuma sebentar. Tapi kalau menyerah, itu selama-lamanya. Nah, jadi kalau menurut saya, orang sukses itu kagak pernah menyerah. Orang sukses itu tidak pernah menyalahkan nasib. Dan orang sukses itu justru selalu berjuang untuk mengubah nasibnya. Nah, sore hari ini kita akan bercerita tentang tiga orang yang sukses dan terbukti berhasil mengubah nasibnya. Apakah Anda ingin menjadi keempat, kelima, keenam dari tiga orang yang kita akan ceritakan? Nah, tergantung dari jalan yang Anda pilih nanti. Betul, silahkan ya. Makanya kita juga mengundang Anda nih untuk berpartisipasi di pilihan kita sore ini topiknya ya. Bagaimana sih strategi merubah nasib Anda? Jangan selalu menyalahkan nasib dan nasib saja. Anda boleh bertanya kepada Bang Kavi langsung melalui SMS kami di 0816-924-924 atau juga telepon di 633-9160 ya. Untuk yang di luar Jakarta, kita sediakan juga toll free di 0800 10 Pas FM. Bang, kalau bicara tadi sempat disebutkan bahwa kita harus punya strategi nih untuk merubah nasib kita. Tapi kan memang lebih banyak orang yang desperado gitu ya, putus asa daripada semangat. Seperti tadi kalau Bang Kavi bilang, orang sukses tuh ternyata pantang menyerah, karena kalau udah menyerah ya udah, bukan selamanya gitu loh. Nah, untuk seseorang yang mempunyai mental lemah nih Bang, bukan mental seorang pemenang, bagaimana? Makanya Anda harus percaya kepada satu kata, hope, harapan. Jadi selama Anda percaya bahwa masih ada harapan, Anda tidak akan menyerah. Jadi dalam ya kalau Anda baca artikel saya minggu ini di blog saya berbicara, kalau Anda sangat memperhatikan berita di awal Januari, baik itu di koran-koran, di internet, dan di mana-mana saja, itu ada berita yang sangat menggugah tentang Ted Williams. Ted Williams itu dulunya adalah seorang penyiar radio, mirip kayak Donald. 11-12 lama gua ya. Nah, Ted Williams itu suaranya luar biasa. Nah, itu juga kayak gue tuh, pintar nyanyi. Tapi yang belakangan ini gue gak mau kalau tapinya. Nah, dia sudah menikah. Nah, terus kemudian tidak lama kemudian dia terjerumus sama alkohol dan narkoba. Wow. Jadi akhirnya ya karirnya hancur, rumah tangganya hancur gitu loh. Dan dia hidup menjadi seorang gelandangan. Nah, tapi suatu hari dia sadar bahwa dia tidak bisa menyerah begitu saja. Maka dia berusaha untuk keluar dari alkohol dan keluar dari narkoba. Selama 2 tahun dia berhasil bersih, tidak mengkonsumsi alkohol dan tidak mengkonsumsi narkoba. Oke. Nanti ceritanya kita lanjutin lagi, Bang. Karena kan orang ini fenomenal ya di tahun ini ya, luar biasa. Apalagi kalau udah mengeluarkan sesuatu di YouTube tuh jadi something special. Tapi seperti apa cerita dari Ted Williams yang menginspirasi Bang Kavi untuk membagikan ceritanya kepada Anda? Bagaimana Anda bisa mencapai strategi untuk merubah nasib Anda? Jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali dalam Kavi's Break.